السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فضل الله عز وجل. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan dari kitab syarah Masail Jahiliyah. Kita masuk pada al-mas'alah tsalitsah wa tsamanun, masalah yang ke-83. Wuqufu 'inda al-qubur, i'tikaf di sisi kuburan. Dalam arti di sini menjadikan kuburan tersebut tempat berkumpul atau tempat yang dikunjungi secara reguler. Qala al-mu'allif rahimahullah, ittikhadul qubur a'yadan, menjadikan kuburan-kuburan sebagai aid makani. Aid itu kalau dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang dilakukan secara reguler dan terus-menerus berulang, seperti itu. Bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan. Bisa terkait dengan waktu, bisa terkait dengan tempat. Ini disebut dengan aid di dalam bahasa syariat. Berkata Syekh Shalih Fauzan, al-a'yad jam'u 'id. A'yad di situ dalam kalimat penulis ittikhadul qubur a'yad, dan menjadikan kuburan sebagai 'id. Yang jamak daripada 'id. Wa huwa, yang arti daripada 'id adalah ma yatakarrar wa ya'ud, sesuatu yang berulang dan berulang kembali. Wahwa yang kasim ilah kismain, dan ini terbagi menjadi dua. Yani id itu ada dua macam, id zamani, id yang kaitannya dengan waktu, semisal bulan, bukan waktu. Ka'idi Ramadan, seperti id Ramadan wa idil adha. Id Ramadan seperti sholat id pada saat Syawal. Aid yang dimaksudkan adalah tanggal 1 Syawal dan Idul Adha. Dan Idul Adha ya, itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Al-qismu tsani, dan yang kedua, dan ini tidak ma'ruf dalam bahasa kita, Aid tetapi Aid makani. Aid kaitannya dengan tempat. Maka memahami kalimat id harus dalam konteks yang ada dalam bahasa Arab dan yang dipahami oleh bahasa Arab dan bahasa syariat. Wa huwa al-makan alladhi yastami'u fihi 'ala madari sana aw 'ala madari usbu aw 'ala madari syahr yastami'u fihi lil-ibadah. Yani tempat berkumpul padanya orang-orang dalam periode satu tahun atau periode satu pekan atau satu bulan. Yastami'u fihi lil-ibadah, berkumpul dalam rangka ibadah, dalam rangka memperingatinya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la taj'alu qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburanku itu sebagai 'id. tempat berkumpul secara temporer dan secara reguler, secara teratur. Maka itu merupakan sesuatu yang terlarang di dalam agama. Dan hadis ini ada kisahnya dari Ali bin Husain. Ali bin Husain bin Al-Abidin. Annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Husain melihat seseorang datang menuju ke satu furjan, satu celah pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu celah dari mungkin tembok yang menjadi pembatas antara paziarah dengan kubur Nabi. Atau kalau pada masa tersebut kita tidak tahu seperti apa, mungkin di situ ada celah. Fayadkhul fiha, lantas laki-laki tadi masuk dari celah tersebut. Fayadu, lantas berdoa di situ. Fanahahu, maka Ali ibn Husain, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, pun melarangnya. Cucu atau cicitnya, putra daripada Al-Husain ibn Ali. Waqal, kemudian Ali ibn Husain berkata, ala uhadithukum hadithan, maukah aku beritakan kepada kamu satu hadith, sami'tuhu min adi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang aku mendengar dari bapakku Al-Husain bin Ali, dari kakekku Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, la tattakhidhu qabri 'eedan, jangan kalian jadikan kuburanku 'eed. Ini ambil bait yang sebenarnya melarang terjadinya perkara-perkara yang akan menjadi wasilah kepada kesyirikan. La tattakhidhu qabri 'eedan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai eid, yakni tempat untuk kemudian kalian berkumpul-kumpul di situ, melakukan praktek ibadah, entah itu berdoa ataupun sholat. Wala buyutakum kuburon, jangan pula kalian jadikan kubur, rumah-rumah kalian ya, sebagai kuburan. Artinya di situ kuburan itu bukan tempat untuk ibadah. Maka jangan kalian kosongkan rumah-rumah kalian dari ibadah, dari sholat, dari doa, dari qiraatul Quran, sehingga seolah-olah rumah kalian itu seperti kuburan. Wa sallu 'alayya, dan bersolawatlah kalian kepadaku. Fa inna taslimakum tablughuni aina kuntum. Solawat kalian kepadaku, karena salam kalian akan sampai kepadaku, solawat dan salam kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Artinya maslahat untuk kemudian ziarah ke makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyampaikan salam, menyampaikan solawat. Maka Rasulullah Sallam arahkan bahwa salam dan solawat kalian itu sampai kepadaku walaupun kalian berada di rumah-rumah kalian, dimanapun kalian berada, tidak harus datang kepada makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah, di antaranya adalah ya, bagaimana harus daripada salaf. Terkhusus di sini adalah seorang ahli bait Ali bin Husain Zainal Abidin, ingkarul munkar. Ya, harusnya salaf, semangatnya salaf di dalam ingkarul munkar. Tidak bisa membiarkan kemungkaran di hadapannya, melainkan akan diingkari. Dan ingkarul munkar dengan hikmah, yaitu dengan ilmu, diajarkan ilmu padanya, ya, kepada orang yang mungkin memang betul-betul tidak tahu hal tersebut. Disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Karenanya pula bahwasanya seseorang ya tidak boleh untuk kemudian safar hanya sekedar untuk ziarah kepada kubur Nabi Dawud. Rasul menyatakan la tusaddu rihal illa ila thalath masajid. Tidak boleh untuk kemudian persiapkan bekal untuk safar kecuali menuju ketiga masjid. Masjid Al-Haram, Masjidil Haram Makkah, Masjid Nabawi Madinah dan Masjidil Aqsa Palestina. Adapun seseorang melakukan rihla untuk menuju satu makam, satu tempat ibadah dengan tujuan itu, maka tidak. Jadi kalau seseorang misalnya dia hendak umroh, maka niatkan umroh saja. Yang pertama niatkan umroh. Kalau sudah sampai di sana, baru kemudian niatkan ziarah. Karena kalau sudah di sana, ya artinya dia bukan safar. Ya. Kalau sudah di sana, baru kemudian ziarah di Madinah, misalkan sampai di Madinah, baru ziarah. Setelah umroh, selesai umroh, kemudian biasanya umroh kan di Mekah ya, di Masjidil Haram. Kemudian biasanya travel mengarahkan kita ke Madinah dan situs-situs lain dari situs-situs yang ada di Mekah sana dan Madinah sana. Nah, di saat sampai di Madinah itu, kita sholat di Masjid Nabawi. Baru kalau misalnya ingin ziarah di situ, di makam Rasul, nah di saat itu. Jadi itu bukan tujuan utamanya. Dan tidak boleh kemudian berdoa di situ, sebagaimana hadisnya ini, larangan. Ya kan? Dengan meyakini hal tersebut sebagai afdholiyah. Terlarang pada makam Rasul, apalagi makam-makam yang lain. Mimba di aula, tentunya lebih-lebih lagi. Dan tujuan inti daripada ziarah kepada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa di sini salawat dan salam kalian itu sampai kepada beliau dimanapun kalian berada. Apakah kalian berada di tempat yang jauh ataupun dekat? Kenapa? Karena akan disampaikan kepada beliau. Hatta kita berada di situ pun beliau tidak mendengarnya karena beliau berada di alam yang lain. Disampaikan kepada beliau ya, bahwa bulan mengucapkan salam. Kemudian di situ juga beliau memberikan arahan jangan sampai menjadikan rumah-rumah kita seperti kuburan yang kosong daripada zikrullah, kosong daripada ibadah, kosong daripada sholat, kosong daripada tilawatul Quran. Sehingga seseorang berada dalam rumahnya dalam keadaan sumpek, panas. Ya. Kenapa? Karena tidak digunakan untuk ibadah. Badannya gersang, berada di rumahnya sendiri. Tetapi kalau rumah terbiasa untuk qiraatul Quran, qiyamul lail, zikrullah, ya, rumah tersebut akan terasa suci. Dan juga di sini isyarat bahwa tidak boleh ya melakukan ibadah dalam artian doa juga sholat di kuburan-kuburan. Dan justru sebaliknya yang dibutuhkan adalah bagi si mayit untuk mendapatkan dari doa. Sehingga di sini disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan sholawatlah kalian kepada itu akan bermanfaat, meninggikan derajat beliau. Ya, sholawat-sholawat umatnya ini akan meninggikan derajat beliau. Dan akan disampaikan kepada beliau. Dan nanti di akhirat akan mendapatkan balasan dari beliau dengan syafaat dari beliau biiznillah. Bagi orang-orang yang bersolawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini kembali kepada ucapan Syekh Shalih Fauzan, yakni makanan istimah haulah tata jauh qabri dan yakni jangan jadikan kuburanku itu tempat berkumpul di sekitarnya. Walauku haulahu dan i'tikaf di situ. I'tikaf itu artinya berdiam diri di situ. Wataradut alaih dan berulang ke situ, berbolak-balik ke situ dalam waktu-waktu yang tertentu. Mingguan kah, bulanan kah, atau setahun sekali. Wa sallu alayya haitsu kuntum dan selawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada. Fa inna salatakum tablughuni karena selawat kalian itu sampai kepadaku. Itu lanjutan dari bait hati. Fa laisa lis salati ala rasul inda qabrihi khasiyah sehingga tidaklah bersolawat kepada Rasul di sisi kuburan beliau itu ada keistimewaan tersendiri. Kalau di situ ada keistimewaan, beliau akan mengasuhnya kepada umatnya. Tapi tidak. Bahkan beliau melarangnya. Seandainya di situ memang ada khosiyah, ada niza, ada keutamaan, ada keistimewaan, niscaya beliau akan mengasuh. Bal salli alaihi fi ayyi makan fil masjid au fil masjid. Bahkan sholawat kepada beliau dimanapun kalian berada. Kalian berada di ujung timur ataupun di ujung barat sana. Fi ayyi makan dimanapun kalian berada. Salli ala rasul. Sholawat kepada rasul. Wa yablughuhu dzalik dan dipastikan akan sampai sholawat kalian itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan disampaikan oleh malaikat-malaikat Allah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan keutamaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa meskipun beliau sudah meninggal dunia tidak bisa mendengar apapun dari apa yang ada di dunia ini. Akan tetapi perkara-perkara tertentu disampaikan kepada beliau. Perkara-perkara tertentu disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul. Rasul saja tidak bisa mengetahui, tidak ada hubungan dengan orang yang masih hidup. Ya, apalagi selain beliau. Dan Isa mengatakan di dalam Al-Quran, falamma tawaffaytani kunta antar raqiba alaihim. Di saat engkau mewafatkan aku, maka engkau lah yang mengawasi mereka ya Allah. Aku sudah tidak tahu lagi. Allah Subhanahu wa taala yang mengawasinya, yang mengetahui apa yang diperbuat oleh umatnya. Demikian pula halnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang diberitakan oleh Allah kepada beliau. Wa taqrar ziyaratihi wal julus indah min ittikhadhihi ijan. Dan melakukan ziarah ke makam beliau secara temporer, secara periodik, secara reguler, secara teratur, ya. Entah itu bulanan ataupun tahunan, ya. Dia jadwalkan untuk ziarah ke makam beliau. Dan juga duduk-duduk di sisi kuburan tersebut. Itu termasuk daripada menjadikan kuburan Rasul sebagai id yang terlarang. Ya, yang terlarang. Dan Masya Allah, pemerintah Saudi dalam perkara ini, ya, mereka melakukan kewajibannya dengan baik. Menasihati dan melarang orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut. Wa huwa ya'ul ila syirik. Dan perbuatan tersebut akan membawa kepada kesyirikan. Fa ahlul jahiliyah yattakhizuna qubur salihin a'yadan. Ahlul jahiliyah mereka menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai id. Kuburan orang-orang saleh dijadikan sebagai id. Yani sebagai tempat berkumpul, i'tikaf, duduk-duduk dan di situ ya, merenung ataupun berdoa ataupun melakukan praktik ibadah yang lain. Yastami'una haulaha wa yaqufuna 'indaha. Berkumpul di sekitarnya dan i'tikaf di sisinya. Kama huwa al'an hasil. Sebagaimana sekarang ini terjadi 'inda qabril badawi wa ghairihi. Di sisi kuburan al-Badawi. dan yang lainnya. Ahmad bin Ali bin Yahya Al-Husaini, lakopnya adalah Al-Badawi. Kenapa? Karena dia senantiasa memakai penutup wajah. Memakai penutup wajah, itu lisan namanya. Ya, kelihatan matanya saja ditutupi wajahnya. Ya, kebiasaannya seperti itu. Seperti kebiasaan Ahlul Badiyah. Seperti orang-orang Badawi. Sehingga dia disebut Al-Badawi. Seorang tokoh tasawuf, tokoh sufi. Tapi tasawufnya dia itu sebetulnya hanyalah sekedar cover saja. Ya. Kamuflase ataupun sitar. Ini usaha untuk mengelabui orang. Karena pada akhirnya dia adalah seorang Syiah Rafidhah. Ingin kembali menghidupkan kekuasaan Rafidhah yang ada di Mesir pada waktu itu, sempat berkuasa di sana. Yang kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Dan Al-Badawi ini dia diketahui tidak pernah sholat 5 waktu. Semisalnya adalah Ad-Dasubi juga termasuk Ibrahim Ad-Dasubi, ini juga termasuk tokoh yang tertuduh Syiah. Akan tetapi luar biasa, ya, kuburannya itu didatangi dan apa istilahnya dijadikan sebagai tempat ritual ibadah itu ratusan ribu manusia pada momen-momen tertentu. Bahkan tidak hanya ratusan ribu, bisa jutaan Al-Badawi. Wallahul musta'an. Kerusakan yang luar biasa yang ada pada umat. Ya'tihi suwar min kulli makan, datang ke kuburan Badawi ini para peziarah dari segala penjuru, dari berbagai tempat. Wa yajlisun wa yamsibuna qiyam, mereka duduk-duduk dan mereka menegakkan tenda-tenda. Itu sudah berjalan begitu sangat lama dan terus dilestarikan sampai sekarang. Wa yadhbahuna dzabaih, kemudian mereka juga menyembelih kurban-kurban. Wa yuqimuna al-ayyam, dan tinggal di sana berapa hari. Inda qabril badawi al-ghairi, di sisi kuburan Badawi ataupun yang selainnya. Wa hadza min dinil jahiliyah, dan ini termasuk daripada agama jahiliyah. Wa idza kana qabr rasul sallallahu alaihi wasallam manhiyan 'an al-istima' haulahu wa taraddud 'alaihi fa kaifa bi qabri ghairi. Kalau kuburan rasul saja ya beliau melarang ya, untuk kemudian kumpul-kumpul dijadikan id. Kemudian secara periodik datang ke situ. Itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana kiranya dengan kuburan selain beliau? Nah, larangan itu hikmahnya apa? Li'anna hadza wasilatun min wasa'il syirki, karena ini merupakan wasilah, tangga yang akan membawa kepada kesyirikan. Tangga daripada tangga-tangga kesyirikan. Ini perkara yang berbahaya. Walam masalah rojulun an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di saat seseorang ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu nabara an yanhara ibilan ibuwana ismaka ismaudin. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha watanun min awtani jahiliyah yu'tan. Datang seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dirinya bertanya kepada Rasul, dirinya bernadar. Nadarnya apa? Hendak menyembelih unta. Bernadar hendak menyembelih unta di satu tempat yang namanya Buana. Nazar itu artinya adalah ilzamul mukallaf nafsahu ibadah ghair wajibun. Nazar itu seseorang yang mukallaf, seseorang yang tidak balik akil, kemudian dia mengilzam dirinya, mewajibkan atas dirinya ibadah yang ibadah itu bukan wajib, dia wajibkan untuk dirinya. Bersedekah, berkurban, ya, menyembelih kurban. Kalau yang dia nadarkan adalah ibadah wajibah, maka dengan nadar tersebut menjadi dua sisi kewajiban pada dirinya. Kewajiban dari Allah dan kewajiban yang dia wajibkan atas dirinya dengan nadar. Dan hukum permasalahan ini, ya, nazar yang seperti ini dengan mukabil, jika engkau menyembuhkan saya Allah, jika engkau selamatkan saya ya Allah, jika engkau sukseskan usaha saya ya Allah, dan seterusnya semisal itu, hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Karena Rasulullah SAW menyatakan innahu la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Wa inna ma yustaghfar bihi minal basir, dan dikeluarkan nazar itu ya dari orang yang basir. Karena ini ibadah saja dikaitkan dengan ini dan itu. Ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kesembuhan kepada dia kalau dia tidak melakukan itu. Tetapi kalau sudah bernazar, seseorang sudah bernazar, maka kalau nazar itu tidak ada unsur maksiat, wajib untuk dijalankan. Ya. Wajib untuk dijalankan. Jika nazarnya tidak ada unsur keharaman atau larangan dalam syariat, dan nazarnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seseorang dia bernazar ingin menyembelih seekor unta di buana. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menjawab, tetapi istisar, ya, minta penjelasan. Hal kana fiha watanun min awtani jahiliyah, apakah di sana di buana tersebut ada watan? Watan itu uluma ubida min dunillah, itu disebut watan. Jadi watan dengan sonam itu berbeda. Kalau watan itu kullu ma'ubida min dunillah. Jadi tidak mesti patung. Watan itu segala sesuatu diibadahi dari selain Allah. Apakah bentuknya itu pohon? Ataukah batu? Ya, ataupun yang lain. Apakah dipahat ataupun tidak dipahat? Sama saja. Ya, batu misalnya. Kalau batu dipahat jadi bentuk manusia. Ini namanya sonam. Tetapi kalau batu, blegernya masih bentuknya batu, itu dibadai, ditakuti, ya, diyakini sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan magic dan semisalnya, ini namanya watan. Ini kalau kemudian dipahat, dibentuk, ini namanya sonam. Iya, sama-sama kalau dalam bahasa kita ya berhala. Dan sonam itu perbuatan atau istilahnya itu bentukan dari orang. Ya, dibentuk sama orang. Bentuknya manusia, ya sonam, ataupun bentuknya apa, arca, kemudian dijadikan, ya, dijadikan sebagai sesuatu yang dimuliakan, diagungkan. Ini juga sonam. Nah, di sini Rasul bertanya lebih umum. Apakah di sana ada watan, jahiliyah, yukbat yang diberi? Kalula, ya, dijawab tidak. Tidak ada. Ibuana tidak ada seperti itu. Qal hal kana fiha idun min a'yadihim, ya, istima' yastami'una fi. Apakah di situ, ya, di buana tersebut ada acara ritual berkumpulnya orang-orang secara periodik ke situ, ya, melakukan ritual-ritual tersebut, ada id, ya, upacara-upacara tertentu ataukah tidak? Nah, semisal, ya, ada nyabranan di situ apa enggak? Ada bersih desa enggak di situ? Bersih desa dalam api, anu ya, apa? Ya paham lah, insya Allah nyabran. Oh tidak, misalnya. Mau menyembelih di, anggaplah satu tempat, ya, keramat gitu, dan dilakukan di situ ritual penyembelihan misalnya, nah, ritual tertentu secara periodik pada setiap bulan tertentu. Nah, maka yang seperti tidak boleh menunaikan nazar di situ, walaupun nazarnya adalah menyembelih kurban untuk Allah. Ya, karena di situ tempat ada tempat ibadah atau wasilah kepada ibadah kesyirikan. Jadi di sini larangan beliau sallallahu alaihi wasallam atau pertanyaan beliau itu terkait dengan kesyirikan atau wasilah kepada kesyirikan. Beliau bertanya, adakah kesyirikan di situ? Yang kedua, adakah wasilah kepada kesyirikan? Begitu. Ya kan? Kesyirikan, ya ini watan yang diberi jelas kesyirikan. Toh, ayat, ya id yang dilakukan. Id makan yang tentunya di sini kan, dan juga id zamani dalam artian itu tempatnya dan waktunya secara periodik tertentu. Maka terkumpul padanya id makani dan id zamani. Kedua-duanya dijawablah, ya tidak ada sama sekali di situ. Kalau maka beliau menjawab, aufi binadri, kalau memang tidak ada, tunaikan nadarmu. Fa'innahu la wafa'a li nadrin fi ma'asyiatillah, karena sesungguhnya tidak ada kewajiban wafa, bahkan tidak boleh untuk kemudian menunaikan nadar pada perkara yang itu ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fi ma la yamliku Ibnu Adam, dan juga tidak ada kewajiban pada perkara yang tidak dimampui oleh Ibnu Adam. Tayyib asyahid, ya, syahidnya di sini adalah qawlu hal kana fiha idun min ayatihim. Ini syahidnya di sini. Apakah di sana ada id daripada id mereka? Kebiasaan untuk kemudian dilakukan ritual-ritual. Al-id madani, yakni kebiasaan berkumpul di tempat tersebut. Ya. Dan kalau kita perhatikan di masyarakat kita, perkara-perkara seperti ini kan sangat sering dan sangat banyak terjadi. Ini tadi kita harus berhati-hati. Ya. Karena perkara-perkara tersebut bisa menjadi kepada wasilah kepada kesyirikan. Walaupun awalnya bukan kesyirikan. Tapi akan membawa kepada wasilah kepada kesyirikan. Sehingga hal-hal seperti itu ya dijauh. Padahal ala annahu la yajuz ittikhad makanin mukhassas lil ibadah illa ma khassasahu Allah wa rasul. Jadi ini kaitannya dengan ibadah loh ya. Oh, di sana ada pasar malam, oh di sana ada pasar kliwon. Itu beda lagi, itu bukan ibadah. Ya. Jangan salah paham. Berarti itu kalau mukarrar, ini mukarrar usbu. Mukarrar secara usbu. Usbu itu secara pekanan, mingguan. Ya. Atau pasaran. Kan pasaran itu Jawa. Ada 5 hari. Di sana ada kliwon kalau di Bina. Kalau di situ mana bantengan itu. Lagi ya bapak. Ya. Ada lagi. Wage juga ada. Daerah Mauspati sana. Ada lagi banyak. Al-Muhim, 5 hari itu ada semua. Boleh apa enggak itu? Datang ke situ. Ya boleh. Tidak ada niatan untuk ibadah di situ. Tetapi kalau itu dikait dengan ibadah, di situ ta'zimul makan, ya, pengagungan terhadap tempat tersebut, ini ibadah. Ta'zimus syajarah, pengagungan terhadap pohon, terhadap batu, terhadap nisan, dan yang semisalnya, kemudian dijadikan tempat berkumpul di situ, melakukan ritual-ritual tertentu, ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Oh, kami gak pernah sujud-sujud, nyembah-nyembah itu gak pernah. Ya memang kesyirikan itu bukan itu bentuknya. Tidak hanya itu termasuk iya. Tapi tidak hanya itu. Dan itu kalaupun belum, maka itu akan membawa kepada arah ke sana. Akan menyeret kepada arah tersebut. Sehingga hal itu ditutup rapat-rapat oleh syariat. Padahal ala annahu la yajuz ittikhadu makanin mukhassasin lil ibadah. Tidak boleh menjadikan makan tertentu, tempat tertentu dikhususkan untuk ibadah. Illa ma khassasahu Allah wa rasuluh. Kecuali apa yang dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga pohon yang sudah lewat kayaknya itu. Pohon apa itu yang dijadikan bayat itu? diterbang oleh Umar bin Khattab. Padahal itu kan situs bersejarah sekali. Nilainya kalau sekarang bagi manusia masa hidup sekarang ini itu adalah sesuatu yang sangat bersejarah dan harus dilestarikan, harus dijaga dan ini dan itu. Kejadian di situ kejadian yang luar biasa. Ya, tempat di mana Rasulullah dibaiat, baiat Ridwan yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Umar bin Khattab perintahkan, ya, tebang itu pohon. Karena sudah mulai ada gejala-gejala kepada perkara yang mengkhawatirkan. Kecuali apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Karena masjid, seperti misalnya masjid-masjid memang tempat ibadah. Orang datang menuju masjid, mau apa? Mau qiraatul Quran, boleh apa enggak? Ya boleh. Ya. Mau doa, ya boleh. Mau sholat, memang tempatnya. Ya. Kumpul-kumpul itu boleh? Boleh. Sangat boleh untuk ibadah, untuk ta'lim, untuk apa. Wa masya'il hajj wal umrah. Dan masya'il hajj, masya'il umrah. Ya kan? Ini juga tempat-tempat haji, di sana ada situs-situs yang banyak. Makkah, kemudian Mina, kemudian Muzdalifah, kemudian di sana ada Namirah, ada di sana Arafah. Ada lempar jumroh, di situ ada mungkin semuanya itu merupakan masya'irul haji wal umroh. Wa ma'adaha fal'ardu kulluha sawa. Adapun selain daripada apa yang dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya, maka bumi itu semuanya sama. Di mata syariat bumi itu semuanya sama. Ya. Tanah di Ngawi dibanding tanah di Jogja misalnya, sama. Untuk ibadah loh ya, kalau harga mungkin beda, itu beda ya memang beda harga saja. Kota dengan desa sudah beda. Tapi dari sisi absahnya sampai ibadah tidak ada beda sama sekali. Oh ini tanahnya mahal, kalau sholat di situ lebih afdol. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ju'ilal liyal ardu masjidan wa tahuran, sebagaimana ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan bagiku bumi ini semuanya masjid. Ya, masjid dan suci. Artinya dimanapun kita mendapati waktu sholat, sholat di situ. Ya. Sholat di situ. Tempatnya semuanya suci dan bisa untuk dijadikan tempat sholat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa nafkah bi'ila kula wa salamu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.